capek. الحمد لله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رحمني ورحمكم الله. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Jami' dari Bulughul Maram ini pada hari yang selanjutnya. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيره من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik dari seorang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Qala akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan wa huwa 'inda Tirmidzi illa annahu lam yusammi sahabi. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga atau dengan sanad yang hasan, dan juga hadisnya ada pada Sunan Tirmidzi. Hanya saja beliau tidak menyebutkan nama sahabatnya. Dia menyebutkan nama sahabatnya yaitu Ibnu Majah rahimahullah, yaitu menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adapun Al-Imam Tirmidzi tidak menyebutkan nama sahabatnya, hanya menyebutkan dari seorang sahabat. Maka ini adalah satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang mana yang lebih baik antara dua sikap. Sikap yang pertama yaitu khulthah, bergaul dan berbaur dengan manusia. Yang kedua adalah al-uzlah, yaitu menjauhi, tidak bergaul dengan manusia dan menyendiri. Beliau menjelaskan bahwasanya al-khulthah lebih baik, bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada menjauhi mereka dan menyendiri dan tidak bersabar atas gangguan yang mereka berikan kepada kita. Misalnya kan seorang ketika bergaul atau berbaur dengan manusia, pastilah dia akan mendapatkan dari manusia perkataan-perkataan yang terkadang tidak enak di hati, perkataan yang mengganggunya atau perbuatan yang menyinggung dia, maka ini pasti akan didapatinya. Dan ini ada sesuatu yang ma'ruf, tidak semua mengetahuinya. Tidak seluruh manusia bersikap sesuai dengan apa yang kita harapkan, bersikap sesuai dengan bimbingan syar'i. Terkadang mereka melontarkan olok-olokan, atau terkadang melontarkan candaan yang menyakitkan, atau terkadang mengganggu dengan perbuatannya. Maka ini pasti akan terjadi. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya seorang mukmin yang bersabar menghadapi hal tersebut ini lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bersabar. Seorang mukmin yang bersabar, dia akan tetap bergaul dan berbaur dengan manusia, walaupun manusia terkadang menyinggung dirinya, menjadikan dia sakit hati dan yang lain sebagainya, namun dia tetap berusaha untuk bersabar. Ini lebih baik daripada yang kemudian menjauh dan tidak bergaul dengan manusia dikarenakan tidak bersabar atas gangguan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah membimbingkan kepada seorang mukmin bagaimana seharusnya bersikap terhadap manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudzil 'afwa, yaitu ambillah perkara yang mudah. Apa yang dimaksud ambillah perkara yang mudah? Yaitu dari akhlak manusia. Jangan membebani mereka, mengharapkan mereka untuk menjadi manusia-manusia yang sempurna. Namun hendaknya seorang, yaitu mengambil sikap yang kemudian ditampakkan dan diberikan oleh manusia dengan sikap pertengahan, tidak terlalu membebani mereka, mereka harus begini, begini, begini. Dikarenakan apabila kita membebani manusia, maka kita akan kecewa. Dikarenakan manusia bukanlah, yaitu makhluk yang sempurna, pasti ada kesalahan, terkadang menyinggung kita, terkadang mengganggu kita. Maka hendaknya khudzil 'afwa, yaitu ambillah sikap yang mudah, yaitu mudah memaafkan apabila mereka terjatuh kepada kesalahan, apabila ada sedikit kekurangan pada diri mereka. Tidak ada manusia yang sempurna sebagaimana kita sendiri tidak sempurna. Maka bimbingan yang pertama khudzil 'afwa, yaitu bersikaplah, atau kemudian hendaknya ambillah sikap yang mudah, akhlak yang mudah dari manusia. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah dengan perkara yang ma'ruf. Itu ketika bergaul dengan manusia, usahakan seseorang selalu berusaha untuk memerintahkan, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan manusia untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang sesuai dengan bimbingan syariat, atau kemudian berusaha untuk memahamkan mereka tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, memberikan wejangan atau ilmu kepada mereka. Ini adalah sikap seseorang ketika bergaul dengan saudaranya secara muslim, berusaha untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian sikap selanjutnya, wa'arid 'anil jahil, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Itu orang-orang yang terkadang bersikap melampaui batas dan kemudian mengganggu kita, atau kemudian memperolok kita, atau mengucapkan candaan, ejekan, atau juga perkataan yang menyakiti kita. Berpaling dari orang yang seperti itu lebih selamat daripada melayani orang-orang yang memang ingin mencari permasalahan, bersikap dengan sikap yang tidak sepantasnya. Akhirnya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya seseorang bisa bersabar, yaitu bersabar dalam menghadapi gangguan manusia, bersabar dalam bergaul dengan manusia. Dan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala akan menyebutkan suatu pembahasan yang cukup mendetail tentang khilaf di antara para ulama, sikap mana yang lebih baik, yang lebih afdal bagi seorang muslim, apakah dia bergaul dan berbaur bersama manusia atau kemudian bersendiri dan banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang menyangkut dirinya sendiri, sholat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya, mana yang lebih afdal, apakah kemudian banyak bergaul dengan manusia atau kemudian menyendiri untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di sini kita jelaskan menyendiri yang dimaksud untuk beribadah tentu saja. Bukan menyendiri untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kalau menyendiri untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, tidak masuk pembahasan dan tidak masuk khilaf perselisihan pendapat di antara para ulama mana yang lebih afdal. Di mana Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala menukilkan dari Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Al-Uzlah. Memang judul kitabnya adalah Al-Uzlah, yaitu menyendiri, ya. Memisahkan diri, meninggalkan manusia. Maka disebutkan bahwasanya di situ ada perselisihan mana yang lebih afdal antara Al-Khulqah dan Al-Uzlah. Dua sifat yang sudah kita sebutkan, Al-Khulqah berbaur dengan manusia, Al-Uzlah menjauhi manusia dan menyendiri, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Al-Khattabi menyebutkan bahwasanya setiap salah satu dari dua sikap ini masing-masingnya memiliki faedah dan juga memiliki kekurangan. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu Al-Khattabi memiliki kelebihan dan kekurangan, demikian pula Al-Uzlah memiliki kelebihan dan kekurangan. Beliau menyebutkan bahwasanya ahli zuhud, orang-orang yang bersikap zuhud terhadap dunia, ya, mereka lebih memilih untuk bersikap, ya, yang kedua, yaitu al-uzlah, menjauhi manusia dan menyendiri. Antara mereka yaitu Sufyan ats-Tsauri dan Ibrahim ibn Adham, kemudian juga Al-Fudail ibn Iyad, kemudian Sufyan Sulaiman al-Khawwas dan Bishr al-Hafi dan yang lainnya. Dari kalangan para ahli zuhud, orang-orang yang betul-betul merasa tidak membutuhkan terhadap perkara-perkara duniawi, ya. Adapun sebaliknya yang lebih mengedepankan al-mukhalatah, al-khubbah, yaitu bergaul dengan manusia, di sana ada Al-Imam Sa'id ibn Musayyab dan juga Asy-Sya'bi, Ibn Abi Layla, kemudian juga Abdullah bin Mubarak, Ibn Mubarak dan Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan yang selain mereka lebih mengedepankan al-khultah, maksudnya sikap khultah, bergaul dan berbaur dengan manusia ini lebih afdal. Adapun kelompok yang pertama, mereka memiliki dalil-dalil. Ya. Ketika mereka menyatakan bahwasanya al-uzlah itu lebih afdal. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-48 mengenai perkataannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Allah berfirman, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi. Allah berfirman yang artinya yaitu menukilkan atau mengisahkan tentang perkataan Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum dan aku meninggalkan kalian dan apa yang kalian seru selain Allah, ya, yang kalian berdoa kepada selain Allah, aku tinggalkan kalian dan sesembahan kalian. Wa ad'u rabbi, dan aku berdoa kepada Rabbku, ya, beribadah kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya, ya, dan meninggalkan peribadahan yang dilakukan oleh kaumnya, itu peribadahan yang mengandung kesyirikan, kemudian beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang selanjutnya masih berkaitan atau mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-49, "Falamma tazallahu ma ya'buduna min dunillah wa habana lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya." Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah, kami berikan kepada beliau, kami karuniakan Ishaq dan Ya'qub. Dikaruniakan keturunan berupa Nabi Ishaq sebagai anak beliau dan Ya'qub sebagai anak dari Nabi Ishaq. Wakulan jalannya Nabi ya. Dan setiap dari mereka kami jadikan Nabi. Maka dalam ayat ini disebutkan tentang i'tizal. Mu'tazilukum, karena aku meninggalkan kalian. Itu menyendiri dari kaumnya. Kemudian disebutkan juga balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang selanjutnya, "Fala ma'tazalahum." Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan, diberikan karunia berupa anak, bukan Nabi, itu anak ya, seorang Nabi yaitu Nabi Ishaq, dan juga cucu yang juga seorang Nabi yaitu Ya'qub. Ini yang menjadi dalil dari kelompok yang pertama yang mengedepankan al-uzlah daripada al-qulbah. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, di mana di sana ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyunnas khairun?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang lebih baik? Manusia yang seperti apa yang lebih baik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulun jahada bi nafsihi wa malihi." Seorang yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya. Ini yang pertama. "Wa rajulun fi sya'bin min syi'abi ya'budu rabbah." Dan seorang yang berada di suatu lembah dari lembah-lembah yang ada, dia beribadah kepada Rabb-nya. "Wa yad'u an-nasa min syarrihi," dan membiarkan manusia dari kejelekannya. Yaitu membiarkan manusia, meninggalkan manusia jangan sampai tertimpa oleh kejelekan dirinya, yaitu kejelekan orang yang tadi menyendiri tadi dan meninggalkan manusia. Jangan sampai dia berbuat dosa kepada manusia, itu maksudnya. Dia berada di suatu tempat yang sepi, dikarenakan biasanya lembah itu adalah tempat yang sepi, tempat yang jauh dari manusia. Di salah satu lembah dari lembah-lembah yang ada, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menyinggung manusia, supaya tidak menghibah manusia. Ini yang menjadi dalil mereka. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian disampaikan pula di sini beberapa perkataan dari salaf, dari kalangan salafus saleh, mengenai keutamaan dari al-uzlah. Di antara perkataan Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Khudhu bihadzikum min al-uzlah." Ambillah bagian kalian dari al-uzlah, yaitu sikap menyendiri. Sebenarnya ada sebagian dari waktu yang kemudian digunakan untuk menyendiri. Dan juga berkata Sa'd bin Abi Waqqas, "La wajidtu anna baini wa bainan nasi baban min hadid. La yukallimuni ahadun wa la ukallimuhu hatta alqallaha subhanahu." Sungguh aku menginginkan bahwasanya ada suatu pintu dari besi yang menghalangi antara aku dengan manusia, sehingga aku tidak berbicara dengan mereka, berbicara dengan salah seorang dari mereka, dan mereka tidak mengajak bicara aku seorang pun, sampai aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai meninggalnya beliau. Beliau menginginkan untuk bisa dalam keadaan seperti ini. Ada suatu pintu besi yang menghalangi beliau dari manusia, sehingga beliau tidak bisa mengajak bicara manusia, dan tidak ada manusia yang bisa mengajak bicara beliau. Ini beberapa perkataan dari para salafus saleh. Maka dalam uzlah tersebut memang ada beberapa faedah, memang ada manfaat yang banyak. Di antaranya seorang bisa berkonsentrasi untuk beribadah, berkonsentrasi untuk betul-betul melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tersibukkan dengan bergaul dengan manusia, berbicara, berbincang, ya, sehingga itu adalah suatu kegiatan yang kemudian memakan waktu yang banyak, memalingkan dari berzikir kepada Allah, memalingkan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memalingkan dari peribadatan kepada Allah, ya. Bisa memalingkan dari yang sunnah, dan bahkan pula bisa memalingkan dari yang wajib. Adapun uzlah, maka dia bisa berkonsentrasi untuk beribadah, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, menjauhi yang haram. Dan ini juga adalah suatu faedah dari uzlah, dia bisa menjauhi perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dimana ketika seorang bergaul dengan manusia, ya, sangat mungkin dijatuhkan atau terjatuh kepada perkara ghibah, memperbincangkan tentang kejelekan orang lain. Sangat mungkin pula terjatuh kepada kedustaan, menghasilkan berita-berita yang didengarnya tanpa kemudian bertakabut, tanpa kemudian mengcross-check tentang kebenarannya. Sangat mungkin terjatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Dan ketika bergaul dengan manusia, ya, dia bisa terkena fitnah, baik itu fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Maka ketika bersikap atau dia beruzlah menjauhkan diri dan menyendiri dari manusia, dia terjauh dari fitnah tersebut. Ataupun fitnah berupa peperangan misalnya, ya, dengan uzlah dia terjauh dari peperangan tadi, pertempuran antara suami kaum muslimin, ini fitnah. Bukan pertempuran yang merupakan jihad fisabilillah, ini ibadah, bukan fitnah. Ya, kalau pertempuran yang merupakan yaitu pertikaian antara sama kaum muslimin, ini fitnah. Ketika dia bersikap uzlah, dia terjauh dari hal tersebut. Ya. Dan juga pada uzlah dia terjauh dari sikap riya. Ketika beruzlah, dia akan terjauh dari sikap riya. Ketika dia berhadapan manusia, ya, dia bisa kemudian bersikap seakan-akan dia adalah seorang yang khusyuk, seorang yang soleh, seorang yang kemudian berbicara dengan yaitu perkara-perkara ilmu, banyak menasihati manusia, namun riya, ya, namun riya. Ya. Ini bisa terjadi karena bila dia bersikap uzlah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu akan ibadahnya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka dalam uzlah ini ada penjagaan terhadap agama seorang insan, baik itu dari syubhat, syahwat, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari penyakit riya dan yang lain sebagainya. Dan juga dalam sikap uzlah dia akan terjauh dari kejelekan-kejelekan manusia, gangguan-gangguan mereka. Dan juga dia akan terjauhkan dari perkara-perkara yang akan melalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah, ya. Juga akan banyak melihat kepada perkara-perkara duniawi yang kemudian bisa menjadikan dirinya bersemangat untuk mengejar perkara-perkara dunia tersebut. Ya, karena kan ketika bergaul dengan manusia mesti melihat perkara-perkara dunia yang dia senangi dari manusia. Ya, manusia memiliki barang-barang baru, HP, motor, ya, laptop, dan yang lainnya. Ya, mesti dia apa, merasa ingin dan kemudian yaitu ingin mendapatkan yang semisalnya, sehingga dia dikhawatirkan bahwa dia akan mengejar perkara-perkara dunia itu tersebut dan tersibukkan dari beribadah kepada Allah, terlalaikan dari ibadah-ibadah yang sunnah atau bahkan yang wajib. Maka inilah faedah dari uzlah, dia tidak akan melihat kepada apa-apa yang dimiliki oleh manusia, ya, dia tidak akan tertarik hatinya untuk memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Dia tidak akan tersibukkan dengan apa yang tersibukkan manusia dengannya, sehingga bisa berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah. Dan di sana ada faedah-faedah dan manfaat-manfaat yang lainnya dari uzlah. Yang intinya uzlah tersebut dengan menjauh dari manusia, dia akan memiliki banyak waktu untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Dan juga dia akan terselamatkan dari kejelekan-kejelekan manusia dan terselamatkan dari dosa. Itu intinya. Dari uzlah semua manfaatnya adalah yaitu kembalinya kepada perkara-perkara ini. Dia akan memiliki banyak waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan dia akan terselamatkan dari dosa, serta terselamatkan dari apa? Gangguan manusia. Sedangkan kelompok kedua, ya, yang kemudian mengutamakan sikap kullah bergaul dan berkumpul dalam manusia, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ayat dalam surat Ali Imran ayat yang 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan berpecah belah, bersatu, berusaha, berkumpul. Jadi kesan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Ini dalam Al-Imran ayat 103. Ini diinginkan oleh Allah menyatukan hati-hati manusia dan jangan berpecah belah. Jangan sampai bersendiri-sendiri. Baik. Dan juga hadis yang dalam dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, alaikum al-jama'ah wa iyyakum wal-furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa min al-ithnain abad man arada bi atau buhbuhatil jannah fal yalzam al-jama'ah. Alaikum al-jama'ah, hendaknya kalian bersama dengan al-jama'ah. Ya, tolong katakan diri dari al-jama'ah, wa iyyakum wal-furqah, dan hati-hati kalian dari perpecahan. Karena syaitan al-wahid, karena sungguhnya syaitan itu bersama dengan seorang yang sendiri, dan syaitan tersebut lebih jauh dari dua orang. Dan ada buhbu hatil jannah al-yalzam al-jama'ah. Orang siapa yang kemudian menginginkan buhbu hatil jannah, Allah yang katanya, al-yalzam al-jama'ah, maka hendaknya dia tetap bersama dengan al-jama'ah. Ya. Ini hadis yang di pendiri yang menjadi dari mereka. Kemudian disebutkan tentang keutamaan atau kemudian manfaat-manfaat dari sikap al-fulmah bergaul dan berkumpul dengan manusia, yaitu di dalamnya ada at-ta'alim wa at-ta'lim, belajar dan juga bisa mengajar, bergaul dengan manusia, berkumpul, ya, saling belajar sama lainnya, at-ta'lim seperti ini misalnya. Ada yang belajar dan ada yang mengajarkan. Dan juga ada an-nafa wal intifa, yaitu mengambil manfaat dari manusia dan juga memberikan manfaat dari kepada manusia. Memberikan manfaat kepada manusia. Saling bertakalum satu sama lain. Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia akan mendapatkan kebutuhannya dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya. Ketika saudaranya membutuhkan sesuatu, dia bisa memberikan bantuan kepadanya. Yang ini tidak bisa dihasilkan apabila dia bersendirian. Siapa yang mau dibantu? Siapa yang mau membantu? Tidak ada. Ini dia bersendirian. Dan juga di dalamnya terkandung faedah, dia bisa melaksanakan hak-hak dari manusia. Melaksanakan hak-hak manusia. Hak-hak keluarganya, juga hak-hak tetangganya, hak-hak orang-orang yang di dekatnya, ya, dia bisa melakukan hak-hak tersebut dan itu berpahala. Ini adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di antaranya seperti Insya Allah menyebarkan salam. Ya. Ini terjadi dengan orang-orang berkumpul dengan manusia. Dan juga menjawab salam. Ini juga adalah satu yang berpahala dan ini terjadi ketika berkumpul dengan manusia. Dan juga mengunjungi orang-orang yang sakit. Dan juga menyaksikan, menghadiri prosesi penguburan jenazah. Dan ini pahalanya besar. Dihasilkan dengan apa? Dengan berkumpul dengan manusia, mengetahui ada yang meninggal, ya. Kemudian dia menghadiri jenazah tersebut untuk melewatinya dan mengantarkannya ke pekuburan, mengantarkannya ke pemakaman, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dengan amalan ini. Dan juga di antara faedahnya dia bisa melakukan adat kebiasaan yang baik, ya. Adat-adat kebiasaan yang baik yang ada di antara manusia, saling berziarah, saling mengunjungi, saling memberikan hadiah, ya. Saling kemudian mengundang, menjamu dengan makanan, ya. Dan lain sebagainya. Ini dilakukan atas pertolongan manusia. Dan juga terhasilkan dengan sikap al-qunthah, ya, akan bersatu hati-hati kaum muslimin, akan terjalin ukhuwah imaniyah, akan terjalin pula al-mahabbah billah, rasa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ada sikap saling memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, saling melarang dari perkara yang mungkar, ya, dan juga saling menunaikan hajat masing-masing, ya, membantu manusia yang ada di sekitarnya. Ini semua terjadi dengan tulfah. Tidak bisa terjadi dengan uzlah. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang banyak, namun tidak ada ibadah-ibadah yang berupa ibadah-ibadah yang manfaatnya diberikan kepada manusia. Namun ibadah-ibadah yang dilakukan hanya ibadah yang menyangkut dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau bab-bab atau pintu-pintu kebaikan banyak. Ada yang kemudian pintu kebaikan tadi berupa ibadah antara dia dengan Allah, dan lain juga pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ibadah berupa kebaikan antara dia dan manusia. Nah, sudah kita lihat ini contoh-contohnya. Juga pada hakikatnya di situ ada perincian mana yang lebih afdal antara al-uzlah atau al-qunthah, yang kembalinya harus lihat mana yang lebih maslahat, dilihat kepada maslahat dan madharatnya bagi seorang insan. Pada suatu keadaan tertentu lebih baik bagi dia untuk melakukan qunthah, bergaul dengan manusia, banyak berbaur dengan mereka, banyak berbincang, dan kemudian mencari tahu tentang keadaan mereka dan lain sebagainya. Pada keadaan yang lainnya, kadang yang lebih baik bagi dia, dan bahkan mungkin bisa jadi wajib, terkadang dia hendaknya menghindari dan menjauh dari manusia. Terkadang lebih afdal, terkadang wajib. Bagaimana perinciannya? Mungkin nanti akan kita sebutkan secara lebih detail pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.